نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Masih melanjutkan pembahasan dari kitab tauhid pada pembahasan man ata'al ulama wal umara, barang siapa yang mentaati para ulama, para umara, fitahrimi ma ahalallah, di dalam mereka mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan, au tahlili ma harramahu, atau mentaati ulama dan umara di dalam mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, faqad ittaqadahum arbaban, maka sungguh dia telah menjadikan para ulama dan umara sebagai arbab, sebagai rob, sebagai sesembahan-sesembahan dari selain Allah Azza wa Jalla. Dan kita masuk pada hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullah, wa an Adiyyi ibni Hatim, dari seorang sahabat yang masyhur yaitu Adi ibni Hatim barakallahu fik, dan dia adalah ibnu Abdillah ibnu Sa'ad al-Hasraj, dan beliau masyhur bisakha wal karam. Beliau orang yang sangat terkenal dengan sifat dermawan. Barakallahu fik. Anahu sami'a nabiyya, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhil ayah, membaca ayat ini, ayat surat At-Taubah 31, ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, al-ayah. Mereka telah menjadikan para ahbar, para ulama, ahbar, para ulama, dari kalangan Yahud secara umum, wa ruhbanahum dan para rahib-rahib, para ahli ibadah mereka, secara khusus ahli ibadah Nasoro, arbabam min dunillah, sebagai rob, sebagai tandingan yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal. Al-Ayah. Maka Adi bin Hatim bertanya, fakultu lahu. Aku pun bertanya kepadanya. Setelah beliau membaca ayat ini, sahabat itu bertanya, fakultu lahu. Inna lasna na'buduhum, sesungguhnya kami tidak menyembah mereka. Kami tidak rukuk, tidak sujud, tidak menyembelih binatang untuk mereka. Para ulama dan umara waruhban. Qala, Nabi menjawab, alaysa yuharrimun ma ahalallah fatuharrimunah. Bukankah mereka, ulama, ahli ibadah, mereka mengharamkan perkara yang Allah halalkan? Fatuharrimunah, lalu kalian ikut mengharamkannya. Hakadah. Ulama dan ahli ibadah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kalian mentaati, mentaati fatwa itu. Wa yuhillun ma haramallah, mereka menghalalkan perkara yang Allah haramkan. Babi itu haram, lalu kamu katakan halal, lalu kalian ikut fatuhilunah menghalalkannya. Fakultu lahu bala, kami jawab, betul bala. Qal, Nabi mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah ibadahnya mereka. Itulah ibadahnya Yahudi dan Nasara kepada ahli ibadah dan ulamanya. Mentaati perkara yang Allah haramkan, mereka halalkan. Perkara yang Allah haramkan, mereka halalkan. Itulah ibadah. Itulah kesyirikan. Pada kesempatan yang lalu, naam, qala qauluhu muallif, ucapan Syekh Utsaimin fi hadis Adi bin Hatim, ittakhadu, kita ulang kembali pada kalimat ittakhadu, mereka telah menjadikan, dhamir yaudu linasara, dhamir kata ganti di sini ittakhadu hum, kembalinya kepada kaum Nasara. Lianna al-Yahuda lam yattakhidu al-Masih ibn Maryam ilaha. Kenapa diterjemah mereka itu di sini Nasara bukan Yahudi? Karena ayat ini, barakallahu fik, pada ayat di belakang itu ada kalimat wal-Masih ibn Maryam ilahan. Wattakhadu, dan mereka menjadikan juga Al-Masih ibni Maryam sebagai tersembahan. Berarti kembalinya ayat ini kepada Nasara, bukan Yahudi. Taib. Kenapa? Li'anna al-Yahuda, dikarenakan orang Yahud, bukan Israel, Yahud. Karena Israel itu Nabi Ya'qub. Yakub itu namanya adalah Israel. Jadi nama lain Yakub adalah Israel. Jadi kalau ya bani Israel, wahai anak keturunannya Nabi Yakub, tetapi mereka yang menjadikan Uzair namanya Yahudi. Bedakan, jangan samakan, karena memang tidak sama. Israel itu nama nabi. Kalau Yahudi, mereka-mereka yang menjadikan Uzair sebagai anaknya Allah, Tuhan dari selain Allah. Maka dalam ayat ini domir kembali kepada Nasoro. Li'anal Yahuda lam yattakhidul Masih. Karena orang Yahudi tidak menjadikan Al-Masih Isa ibni Maryam itu ilahan, sebagai ilah. Yang menjadikan Isa sebagai ilah Nasoro. Kalau Yahud, Uzair. Uzair dianggap ilah. Balidau, bahkan orang Yahudi idda'au, menuduh. Balidda'au, bahkan orang Yahudi menuduh. Anahu ibnu Zaniyah. Isa itu anak wanita yang berbuat zina. Itu. Jadi kalau orang Yahudi ekstrim kanan atau kiri ini, menuduh Isa lahir dari perempuan yang berzina dengan penggembala kambing, kata mereka. Na'udzubillah. Bahkan bukan hanya itu. Wahawalu qatlahu. Bahkan mereka berupaya membunuh Nabi Isa. Makar orang Yahudi menyuruh kepada sang raja untuk membunuh Nabi Isa. Dan berhasil. Dikepunglah Nabi Isa. Di sebuah rumah. Bersama 12 atau pengikutnya. Yang kemudian Allah Azza wa Jalla menolong Nabi dan Rasulnya ini. Dia menawarkan kepada jamaahnya, para pengikut setianya. Man ansari ilallah. Para hawariyun, siapa yang mau menjadi teman saya di surga? Maka sekarang jadi posisi saya, dibunuh. Maka ada anak muda saya. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla mengangkat Nabi Isa ke langit. Dan anak muda ini pun dibunuh. Dan mereka meyakini atau tidak yakin itu Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu bal subbiha lahum, kata Allah. Tidaklah mereka itu membunuh Nabi Isa, tidak. Yang dibunuh bukan Isa. Wa ma salabuhu, tidaklah menyalib Nabi Isa. Bal subbiha lahum, tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Begitu Allah jawab kepada orang-orang yang salah berakidah. Barakallahu fik. Allah terangkan dalam Al-Quran untuk menunjukkan bukti. Dan nanti Nabi Isa akan turun ke bumi ini. Akan membunuh si Dajjal. Dan berhasil dibunuh. Walhamdulillah. Dalam riwayat. Jadi Yahudi justru menuduh anak pezina. Anak wanita zina. Itu Yahudi. Kalau Nasoro mengangkat Isa sebagai ilah, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Umat Islam tengah. Bukanlah dia anak lahir dari wanita pelacur, pezina, bukan. Na'udzubillah min dzalik. Bukan pula dia Tuhan dari selain Allah. Lalu abdun wa rasulun, hamba dan utusan Allah. Begitu. Tengah. Hamba utusan Allah. Bahkan dia lahir dari wanita yang mulia, Maryam. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam, wanita yang telah menjaga kehormatannya. Dijaga betul kehormatannya. Allati ahsanat farjaha. Berarti wanita yang terhormat, wanita yang suci. Bukan berzina. Fanafakhna fihi min ruhina, lalu kami tiupkan roh dari roh kami, yakni rohnya Nabi Isa. Apa mungkin Ada seorang lahir tanpa seorang bapak? Ada Nabi Isa. Wong Nabi Adam lah hidup menjadi seorang insan yang sempurna tanpa ayah, tanpa ibu. Berpikirlah. Tapi memang orang hasad, kebenaran selalu ditutup atau menutup mata. Iya ya, ada makhluk namanya Adam, Allah ciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Lah ini Allah menjadikan Isa lahir dari seorang wanita, cukup dengan ditiupkan roh, kun fayakun, jadi maka jadi. Apa mungkin? Kenapa tidak mungkin? Bagi Allah semuanya mungkin. Tapi Yahudi memang orang yang mereka tidak mau berpikir dengan jernih. Akalnya tertutup oleh hasad dan dengki. Wadaw anahum qataluh. Bahkan Yahudi, nam, mereka mengaku-ngaku qataluh, telah membunuh Nabi Isa. Memang Yahudi ini bangsa yang tangannya berlumuran darah para nabi. Berapa banyak nabi yang mereka telah bunuh dalam sejarah? Sekian banyak mereka bunuh para nabi. Tangan-tangan mereka berlumuran darah para nabi. Sejarah coba dibuka. Kalau nabinya saja dibunuh, mereka akan semakin jahat kepada kaum muslimin, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan heran orang-orang Syiah, mereka berlumuran darah dengan darah-darah Ahlus Sunnah. Kenapa yang diserang bukan Yahudi, wahai Syiah, tapi yang diserang adalah pusat negeri kaum muslimin, Mekah wal Madinah. Tanyakan, ada apa kamu? Sebenarnya sudah terjawab. Syiah itu buatannya Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Salul, yakni seorang tokoh Abdullah ibni Saba, Abdullah ibni Saba al-Yamani al-Himyari. Barakallahu fi. Wayahtamil ayyauda, atau kata Syekh kemungkinan juga, yahtamil bisa dibawa kepada sebuah kemungkinan, an yauda ad-dhamiru lil yahud wa nasara jami'an ittakhadu, bisa juga dibawa kepada Yahudi dan Nasara semuanya. Wayatazu nasara, dan berarti dikhususkan bin Nasara, orang-orang Nasara, bittikhadi al-Masih ibni Maryam, karena mereka telah menjadikan al-Masih ibni Maryam sebagai ilah. Wahada huwal mutabadir minasyaq, dan ini yang nampak. Ini perkara yang nampak dari susunan kalimat ayat ini. Dari awal sampai akhir, kalau dipahami, disimpulkan, berarti Nasara. Ma'al ayati allati qablaha. Demikian pula dengan ayat yang sebelumnya. Barakallahu fik. Itu makna ittakhadu. Ahbarahum waruhbanahum. Poin kedua. Makna ahbar dan ruhban. Apa itu makna ahbar? Al-ahbar jam'u habr, atau bisa dibaca hibr. Bisa di fathah haknya, bisa di kasrah. Bi fathil ha wa kasriha, bisa dibaca hibr atau habr di kasrah. Apa maknanya? Maknanya adalah al-alim. Jadi ahbar maknanya adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu agama. Al-wasi'ul ilm, yang luas. Al-ilmu, yang luas sisi ilmunya. Makanya Ibnu Abbas disebut hibr al-ummah. Kenapa dikatakan hibrul ummah? Karena Ibnu Abbas ulamanya umat. Barakallahu fik. Yang kedua, ruhban. Ma makna ruhban? Jam waruhban jam'u rahib. Ruhban jamak dari rahib. Yang kita sering mendengar rahib pakai ha. Apa maknanya? Wa huwal 'abid az-zahid. Orang yang ahli ibadah, tekun ibadah, zahid zuhud terhadap dunia. Semangat ibadah, zuhud terhadap dunia. Mereka tidak butuh dunia. Mereka sibuk di tempat ibadahnya. 24 jam standby di tempat ibadahnya. Begitu. Tidak mikir dunia, tapi butuh dunia sebenarnya. Itulah kerahiban yang mereka buat. Dalam Al-Quran disebutkan, warahbaniyatan ibtada'uha fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Warahbaniyah dan sistem kerahiban. Hah? Yang dibuat-buat oleh mereka, ibtada'uha, dibikin-bikin yang sebelumnya tidak ada. Itu namanya bid'ah. Ibtada'uha, dibuat-buat sendiri. Sistem ibadah yang dibuat sendiri-sendiri, yang Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan. Itulah rohbaniyah. Ibtada'uha, tidak mau menikah, tidak mau makan makanan yang lezat, pakaian yang bagus, yang halus, seolah zuhud terhadap dunia. Begitu mereka. Dan di tengah umat Islam ada yang mirip, orang-orang sufi. Tidak mau pakai kain yang halus, kainnya yang kasar-kasar. Tidak mau makan daging, tidak mau makan roti. Katanya zuhud terhadap dunia. Kebid'ahan yang dilakukan mereka ditiru oleh sebagian umat Islam. Rasulullah SAW makan daging. Bahkan sunnahnya orang berkurban itu makan dagingnya. Bahkan Rasul SAW makan roti, makan kurma, minum susu. Walaupun dia orang yang paling zuhud terhadap dunia, tapi kerahiban mereka membuat perkara yang bid'ah, tidak mau menikah. Dan Rasul mengingkari, man rahiba an sunnati falaysa minni, yang tidak suka dengan cara ibadahku, dia bukan termasuk dariku. Na'udzubillah. Bikin cara sendiri. Itulah kebid'ahan rohbaniyah. Dan Allah katakan, fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak mampu menjaga sistem ini dengan betul-betul menjaga. Tetap yang namanya laki-laki butuh pasangannya, perempuan. Butuh nikah. Kok mereka mau mengkebiri dirinya tidak mau nikah, melawan fitrah. Rusak agamanya, rusak dunianya. Maka demikian kerahiban ternyata mereka sendiri merusak kebid'ahan mereka buat sendiri. Na'udzubillah. Arbaban min dunillah, kalimat berikutnya yang ketiga, ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Arbaba, apa itu arbaba? Min dunillah, sebagai tandingan-tandingan dari selain Allah. Ai musyarikina lillah, mereka jadikan sebagai musyarikin, yang berserikat dengan Allah. Berarti disejajarkan. Yang menentukan halal haram Allah dan Rasul. Allah yang menentukan halal haram, Rasul mengikuti. Ini ada orang namanya ruhban, namanya rohib, berani memutarbalikkan ini jadi halal, ini jadi haram dengan kemauan dia, berarti mensejajarkan syariat fit tasyri', dalam hal membuat apa? Syariat. Li'anahum yuhillun maharramallah. Apa bentuk mereka membuat syariat sejajar dengan Allah? Ya ini, mereka yuhillun, menghalalkan maharramallah, sesuatu yang Allah haramkan. Riba itu haram, riba itu haram. Tapi yang banyak main riba Yahud, Yahud main riba. Di kalangan para nabi dan rasul sistem itu tidak boleh. Dan Rasulullah SAW pun mengingkari sistem riba. Al-Quran juga mengingkari wa ahallallahul bai' wa harramar riba. Allah halalkan sistem jual beli. Ada barang, ada harga, ada penjual, ada pembeli, ada akad. Ridho sama ridho sah. Qabd. Dan Allah haramkan riba. Bahkan keharaman riba dalam Al-Quran kata Syekhul Islam itu sangat tegas, sebagaimana tegasnya tentang kesyirikan. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak meninggalkan riba, umumkan. Fa'dhanu, umumkan kata Allah. Biharbi minallah wa rasulih, peperangan dari Allah dan Rasul. Siapa yang berani melawan Allah dan Rasul, mesti akan binasa sendiri. Tetapi lihat, sistem riba mau dilegalkan dengan nama-nama yang mampu berbau Islam oleh umat Islam sendiri. Na'udzubillah. Walaupun sedikit, kalau itu riba haram. Jangan kemudian mengatakan wala taqulu riba ad'afam mudha'afah. Yang penting kan tidak berlipat-lipat ayatnya. Dari mana pemahaman itu? Is'alu, bertanyalah kepada ulama yang jujur. Ma'asyiral muslimin, namun ada orang yang ikut melegalkan riba. Itu namanya mentaati kesyirikan, dalam hal kesyirikan membuat syariat. Taib, fayuhilluna haula'il atba', lalu para pengikutnya ikut menghalalkan padahal haram. Wa yuharrimun ma ahalallah, para ulama, para rahib mengharamkan apa yang Allah halalkan. Fayuharrimuhu al-atba', lalu mengharamkannya pula para pengikut-pengikut, penderek-penderek setianya ikut-ikut saja. Begitu. Itu berarti telah menjadikan Tuhan dari selain Allah. Syirik dalam taat. Syirkun fit-ta'ah. Syirik di dalam ketaatan. Ini ketaatan harus kepada Allah dan Rasul saja. Menghalalkan, mengharamkan, ikuti petunjuk Allah dan Rasul. Tayyib. Maka jangan sampai seorang tidak ngerti mana yang halal, mana yang haram. Belajar. Karena contohnya Nabi sudah beritahu, layakunanna fi ummati, dalam hadis Bukhari, akan ada di tengah-tengah umatku ini, umat beliau, man yastahilul hirra wal khamra, ada yang menghalalkan sutra, bagi laki-laki haram tapi akan dihalalkan, wal khamra, khamr haram, ada yang menghalalkan, dan juga zina, wal ma'azif. Apa itu ma'azif? Alatul musiqa, alat-alat musik. Lihat hadis Bukhari ini, Nabi sudah mensinyalir ada pihak-pihak yang berani berfatwa tanpa dalil. ini haram jadi halal. Diberi label, diberi kelegalan. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang mukmin harus tahu itu haram dan itu apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Ya. Kalau ada yang menghalalkan, maka sebagai bentuk ibadah kepada Allah, menghalalkan, mengharamkan haknya Allah, bukan Anda. Sekalipun diberi label, beribu-ribu label, beribu-ribu tanda tangan. Pada tahun ini telah dihalalkan khamr, tahun ini dihalalkan zina, tahun ini telah dihalalkan ini, termasuk musiqa tadi. Seandainya ada yang berani melabelkan halal, na'udzubillah min dzalik, inilah yang dikhabarkan oleh Nabi kita. Maka seorang mukmin lebih mentaati Allah dan Rasul. Dan itu sudah terjadi dengan dalil dakwah, dengan dalil ibadah. Na'udzubillah. Tidak mungkin ibadah itu dengan sesuatu yang haram. Tayyib, sedekah dipilih harta yang halal. Contoh sedekah. Ibadah dengan cara yang sunnah, bukan dengan cara yang bid'ah. Itu yang diterima. Man 'amila 'amalan falaysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal tidak di atas ilmu kami, tertolak. Allah tidak terima. Berarti harus dengan ilmu, bukan dengan semangat semata. Itulah kesyirikan di dalam ketaatan. Kesyirikan di dalam taat. Lalu Allah Ta'ala melanjutkan ayat ini. Ruhbanan min dunillah, arbaba min dunillah, wal masiha bena Maryam. Dan mereka telah menjadikan Al-Masih putranya Maryam. Ai ittakhaduhu ilahan ma'allah. Mereka telah menjadikannya sebagai sesembahan. Jadi Nabi disembah. Sebagai sesembahan bersama Allah. Di samping meminta kepada Allah, juga bertawassul meminta melalui Nabi Isa. Sehingga Nabi Isanya ditaruh di dadanya. Baik. Sebagai tawassulat. Itulah kesyirikan. Jadi ini yang diingkari oleh Allah. Wa bidalil, dengan dalil itu adalah perbuatan kesyirikan, menjadikan sesembahan bersama Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka itu diperintah oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. Ilahan wahida, ilah yang satu. Siapa ilah yang satu? Allah saja. Adapun Isa makhluk, itu makhluk dari makhluk-makhluknya Allah. Hamba dari hamba-hamba Allah, bukan sesembahan. Makhluk yang tidak suci. Buktinya lahir dari rahim. Isa itu lahir dari rahimnya Maryam. Ketika lahir keluar darahnya juga. Darah nifas. Berarti terkena najis. Tidak suci. Maka sungguh tidak boleh menjadikan dia sebagai ilah. Wal ibadah. Dan makna ibadah adalah at-tadallul wal khudu. Tadallul, merendahkan diri. Wal khudu, menundukkan diri. Merendahkan diri kepada Allah, sujud kepala ditaruh di lantai, rendah betul. Rukuk, kepala dirundukkan, itu ibadah dalam bentuk perbuatan. Atau khudu, hatinya tunduk. Setiap ucapan Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na, sebagai ibadah. Mentaati berarti ibadah. ini halal. Lalu kita mengatakan, ya halal, padahal Allah mengharamkan. Berarti kamu mentaati manusia, menyelisih Allah. Berarti kamu sedang beribadah kepada selain Allah. Khudu' kepada Allah. Wa ittiba'ul awamir. Yang namanya ibadah adalah ittiba'ul awamir. Mengikuti perintah. Merendahkan diri kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Dan mengikuti perintah-perintah. Wajtinabun nawahi. Dan menjauhi larangan-larangan. Itu ibadah. Kalau Allah mengharamkan sesuatu. Wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina. Antum tidak berzina. Apa niat antum? Apakah niatnya supaya tidak dicela orang? Apakah niatnya biar aman dari celaan orang? Atau ibadah? Tentunya niatnya ibadah. Betul-betul akan jadi ibadah bagi antum. Mendekati sesuatu yang haram. Naam, la dharar wa la dirar. Jangan melakukan perkara yang membahayakan orang lain dan perkara yang membahayakan dirinya sendiri. Ini kaidah. Tidak boleh dalam agama melakukan praktek yang merugikan, merusak jasad, agama, akal orang lain dan dirinya sendiri. Begitu. Antum tinggalkan. Misalnya apa? Rokok. Apa itu? Peringatan pemerintah, rokok menyebabkan gangguan. Gangguan apa? Bukan gangguan jiwa, gangguan apa? Kesehatan, impoten, janin, macam-macam penyakitnya. Peringatan. Berarti itu bahaya. Iya bahaya. Nah, antum, dalam hal mengikuti aturan ini, kenapa? Apa sekedar sebernilai supaya badan sehat? Atau bernilai saya mentaati penguasa? Ini perintah penguasa yang bagus, saya taat. Jangan. Ketika antum meninggalkan niat ibadah, dapat pahala. Insyaallah. Dapat pahala. Itu kalau diniati sebagai bentuk taqarrub ilallah, meninggalkan apa? Larangan. Apalagi itu agama sudah menentukan, jangan merusak sesuatu yang merusak dirinya dan orang lain. Itu contoh. Taib. Qauluhu firman Allah Ta'ala. Ilahan wahida. Tidaklah mereka disuruh kecuali menyembah ilahan wahida. Ilah sesembahan yang satu. Huwa Allah. Sesembahan yang satu adalah Allah Azza wa Jalla. Wa ilah. Yang namanya ilah ai ma'luh. Apa itu ma'luh? Yang disembah. Apa tadi sembah? Seorang tunduk, merendahkan diri, menjalankan, mengikuti perintah, menjauhi larangan. Ma'lu, ma'bud, yang diibadahi, rukuk, sujud. Muta', yang ditaati. Jadi taat termasuk ibadah. Makanya kalau kita mentaati Rasul dapat pahala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul sungguh beruntung dengan keberuntungan yang besar. Dapat surga. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu mentaati Rasul dapat petunjuk dari Allah, pahala besar. Berarti taat itu ibadah. Pertanyaannya, kalau kita mentaati orang, cek. Ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya apa tidak? Mengandung unsur halal apa haram atau tidak? Perhatikan, kita hamba Allah. Bukan hamba dunia, bukan hamba-hambanya hamba. Kita bukan hambanya hamba. Kita hambanya Allah. Baik. Walaysa bimakna Allah. Ay qadir. Ilah itu bukan maknanya Allah. Yang diterjemah Qadir, yang maha mampu. alal ikhtira, untuk menciptakan. Jadi bukan maknanya sekedar ilah itu yang bisa menciptakan. Saya yakin yang menciptakan langit, bumi, surga adalah Allah. Thayyib. Iblis juga percaya. Bahkan iblis ketika diusir dari surga mengatakan, "Rabbi, amdirni ila yaumi yub'atsu." Wahai Rob. Berarti dia tahu ada Rob. Wahai Rob, tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Minta tambahan umur, jatah umur. Sampai kapan? Sampai kiamat. Qala innaka minal mundharin. Allah jawab, iya, kamu termasuk orang yang diberi tangguh umurnya sampai hari kiamat. Berarti kalau sekedar yakin Allah bisa mencipta, iblis juga percaya. Makanya ilah maknanya adalah makhluk yang diibadahi, yang ditaati. Fa'ina hadal ma'na fasid. Kalau diterjemah Allah itu yang mampu mencipta, itu tafsir yang rusak. Yal mutakallimuna aw amatuhum, yang dipegang dhahaba ilaihil mutakallimun, yang dipegang oleh ahlul kalam. Ahlul kalam yakni ahlu filsafat. Atau keumuman mereka. Fayakun makna, sehingga makna yang diterjemah oleh mereka, la ilaha illallah. Mereka terjemah apa? La robba illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Seharusnya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Itu makna yang benar. Bahkan dulu ada tokoh menerjemah, tidak ada Tuhan, Tuhannya kecil, selain Tuhan. T-nya gede. Itu, mutakallim. Seperti itu nerjemahnya. Maka ini tidak benar. Yang benar adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa akhiru da'wan. Alhamdulillah. Subhanakal bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah daurah pada hari Ahad di Banyumas dan pada hari Sabtu di Masjid At-Taqwa Banjarnegara bersama Al-Ustadz Afifuddin Hafidhahullah. Walhamdulillah.